Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi jami'an. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asrafil khalqi jami'an. Wa ala alihi wa ashabihi alladzina nalu wa sa'adata wa haqiqiyata fi dunya wal ukhrah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi. Abdika wa nabiyika wa rasulika nabiyil ummi. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima bi qadri azamati dhatika fi kulli waqtin wa hayyin amma ba'du. Para bapak, para ibu, para rawuh, alhamdulillah. Saat menika kula lan panjenengan sedaya nanti pinten-pinten nikmat rahmat kanugrahan peparing saking kersanipun Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kula lan panjenengan sedaya saged sareng-sareng sami rawuh mumpal teng majelis menika. Mugi-mugi yen kita sesarengan dereaken para sami menika saestu-estu saged kacatet dados amal hasanah kula panjenengan sedaya. Mugi-mugi yen kita sami ngaos saged nampi ilmu dan manfaat di dunia wal akhirah. Amin. Kula saking menika monggo kita sami sareng-sareng ngaos doa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma. Rabbana la ilma lana. Illa ma 'allamtana. Innaka antal 'alimul hakim. Wa tub 'alaina. Innaka antat tawwabur rahim. Wa taqabbal minna. Innaka antas samiul 'alim. Wa 'allimna min ladunka. Ilman nafi'ah. Ya dha jalali wal ikram. Allahumma iftah lana. Hikmataka. Wansur 'alaina. Rahmataka. Ya dhal jalali wal ikram. Rabbi zidni ilma. Wa wasi' fiha rizqi. Wa barik li fima razaqtani. Waj'alni mahbuban. Bi qulubi ibadika. Wa azizan. Wa uluhun. Waj'alni wajihan. Di dunia wal akhirah. Wa min al muqarrabin. Ya kasir al mawali. Ya hasan al jali. Ya qa'iman bila zawali. Ya mubdian bila misali. Walakal hamdu. Walmunnatu. Wasyarafu. Walakul hal. Ahumul Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 99 baris gangsal welas saking ngandhap. Gangsal welas apa? 13. Sedasa saking ngandhap. Kita wangsuli sedetik sayangipun. Engkang menceritakan tentang loh sedoso leres ya sedoso pilih gansal welas pilih posisi kehambaan itu sebenarnya sekaligus mewakili sing dihambani. Hamba ini lah dikongkoni. dikongkon ini maknanya lah mewakili sing ngongkon. Jadi duit tukang rokok. Itu maknanya lah. Kenapa? Oke, mewakili suku rokok. Kalau ini urep, gawanan, gawanan salah. Jadi itu jenisnya lah. Lagi lagi, ini bondo. Tunggu nono, tak no sakate, wah no wong wong. Mewakili. Apakah ada posisi yang lebih tinggi melebihi perwakilan pada hal coro derajat keasliane posisi tak belas tak pantas. Menungso niku gembel kedibal artinya kok sampai diangkat dadi wakil Gusti Allah sing maha luhur sempurna samudra. Lha apa banget jombak weh. Ya teko terus diangkat iku menungso mulya banget. Mulane iki gawe syair alastawi kholafan minni kafasarofan fama waro'akali kostun wama tubu alasta ono to ora ono siro ora leku kolapan jadi wakil jadi pengganti li jadwi ingsun. Bukankah kamu sudah mendapatkan makom tertinggi berupa khalifah bagiku? Kawatan cukup apa sarofan kemuliaan? Dan bukankah pangkat kekhalifahan itu sudah cukup mulia? Fama waro'aka mongko ra'alik waro'aka lo'in huyini siroli ketuhi ingsun apa sekora lepas dun apa sekora lepas dun sejauh kepinginan wamat lubun lan perkara sing dituju. Maka bagiku dibalik apa yang kamu lakukan itu semua sebenarnya sudah tidak perlu ada lagi keinginan lagi, sudah tidak perlu ada lagi permintaan lagi, karena posisi kekhalifahanmu itu sudah luar biasa sehingga perlu anak njaluk sadurin. Nah, lek sampai nyanyak sing sadurin, nah berarti kowe njaluk milik ulangi sing malah dadi lama. Ora sida dadi pangkat kekhalifahan. Delok. Wa li hadza al-ma'na. Lan krana iki pengertian. Kanat ana indahum wong ahli tasawuf apa sing ana daqaiku khotorotil hududi. Piro-piro lembute. Piro-piro perkara kang kumrentek kang dadi kepentingane nafsu. Apa dako iku kotoro tilkududi piro-piro lembute piro-piro kumrenteke ati kang dadi kepentingane nafsu. Wakofayatu hawa jisil hawa lan piro-piro samare piro-piro hajis wong Jawa maknane nggih kerentek. Wakofayatu hawa jisil hawa lan piro-piro samare piro-piro kerenteke hawa nafsu. Wakulu malang sekabiane barang yak tadi kan bisa nimbulakan apa ma nimbulakan baqa'a hazin nafsi yang langgini tetepi bagiannya nafsu wa subutihan lan tetepi nafsu tetep fi mahabbatil maqamat yang dalam nyenengi piro-piro maqam keruhannya wa isaril alqaf lan milih pira-pira kawelasan petegese peparing kawelasan saka Allah wal karamah. kula karomah. Khobare kanak sing kedua. Oleh ora kanan duwe khobar loro niku ora oleh. Kanak ana indahum mung ahli tasawuf apa sing ana dako iku kotoro bil khududi. Lembute rentenge pira-pira ati sing njaluk bagiane nafsu ana iku dunu bar. Akeh kerentek pengen ngeroyok bagiane nafsu niku mumbu wong ahli tasawuf iku dunu bar. Wis dianggep pira-pira dosa. Abi matang sing agung. Mumbu tasawuf lho. Bisa menggunakan tasawuf itu ketika dia berposisi menjadi tasawuf, dia menjaga gelas bening. Gelasnya gelas bening banget. Gelas bening ini gelas yang jenis kehambaan murni. Gelas kehambaan murni ini kena geduk sipik awal. Sampai anak geduk sipik, ini kuih sadar. Dan tak banyu kok banyu pam. Ini mabu-mabu kaporit, mabu macam-macam produk lengur-lengur gak masalah. Tapi ya wis kadung menyatakan diri jadi banyu mineral, air minum mineral macam-macam. Dia kok ngora kocok-kocok-kocok-kocok-kocok-kocok susu kok terus metu kayak lumut cilik-cilik tapi orang ketok botol. Mulai motor biasa kan ketok, bongsor di mikro, kok ketok, itu sudah cacat produksi. Itu sudah tidak layak dijual untuk menjadi air mineral. Kemudian, bila, hanya kelambi ini kayak putih ini, makanya lah jaga nanya. Kelambi putih ini, terus zaman gue ngelapis keringet meripat gua temawan tiba-tiba ketawa dan pelan putih sih melihat ini terus cacat jadi coro sambal dan pengantin ini seorang pantas dipoto ya lah ya lah gitu lah makin seragamnya seragam maco ya coba nonnya komprang misal jengkul kalau sewis goblok mingkul maco murah terima sandal mana diusap lu pun dau kok kan pura ora masalah. Ya lah. Bolak-balik iki kirine niki munggu wong ahli tasawuf karena memang sedang menjaga gelas murni isinya air murni kehambaan sehingga ketika ada sesuatu yang menyatakan nilai kehambaan tadi itu namanya sudah merusak. Lah, merusak itulah rusak. Besar-besar, karena apa? Kok jalan lebih besar? Dia terus langsung nganyak wilayah Gusti Allah kemarin. Semarangnya jadi gede lagi. Mulanya Nabi ini salah sitik, dosanya gede. Ini Nabi Zakaria. Nabi Zakaria apa Nabi sini sih? Melebutung jeruwit, digeraji. Aduh! Duh, aduh, pacar. Luara mulai aduh wajar, tapi posisi mukarrab, posisi Nabi seperti itu, kok sampai nampak musibah mulai aduh, mencacat aduh, betul tak? Alah, mulai kok di, ngoten gelo, nak kok ngoten saja ni podo mau, sama ni pun dino yang ngakoni, mak bido biar kelo, dan jadi sama nek mboten kenal kalih po. Ning terminal. Sama enggak kenal. Eh, Pak. Arep ndi, Pak? Pak, arep ndi? Menyang ora kenal. Wong e gak kenal gak kenal. Tapi sapa po? Apa sing gak kenal? Wong menyang ora kenal ya ora apa-apa. Ya sama ngerti lek wong mboten kenal sampean. Pak yo ngono wae. Tapi sama yakin roh wongnya kenal sampean gik cedek kenal sampean sama roh gak ikut kenal dan wongnya ya roh gak sampean kenal ya roh gak sampean celok terus orang mau tok wis dadi cacat tidur. Mergo wis kadung tenang. Ya ora tau gitu. Wah, ngerti om ini rame lo ngaji jadi lho, yo wes lo. Masih om ini lo ngaji, lo gak kenal, dia pada gak kenal. Ini. Tubuhan, azimatan, wa akhlakon, dan uji pekerti, damimatan, kang tercela, laimatan, kang ngolo banget, kodihatan, kang bisa nyacatakan, fisik dengan ubudiyati yang dalam kesungguhan pengabdian wal ikhlas yang memurnikan lirubudiyati maring pangkat ketuhanan jadi memurnikan ini jadi Gusti Allah tok ini kalau yang ini sebenarnya memurnikan ya tubulan waduh taubat sopong ahli tasawuf menjamin dari kasak yang sekabian yang mengkono-mengkono lembut hati sing melek lembut hati sing melek duwe hati melek duwe itu sebenarnya biasa lah ya hati melek duwe itu biasa tapi bagi orang sing pun posisi keakrapan lo tenik wau itu jadi dosa gede mulanya ditobati waya ta'awadzina lan padha njaluk pangreksa sapa ahli tasawuf bihi kelawan dalik min syarrihi saking kejahatane ahli tasawuf waya khaufun lan padha wedi sapa ahli tasawuf musakana tahu ing netepi manggon ing dalik wa mulahadhi lan merhatekno dalik ghayata budi kelawan nata kreatif wa nihayatal makri lan noto kiri kodoyo wator bilang katola dan iya dong saja ini noko tosong jaluk dosa siji kalau balen ini enteng pinten-pinten perkara lembu simu wiliane ngalih tasawu dianggap biasa di dosa tapi bagi wong alih tasawu karena dia memasuki posisi kehambaan yang murni tadi ada beberapa hal apa? Satu dako iku kotoro tilku duwi kerentek ning jero ati sing lembut sing isih kepengen duwe bagian ning gone ibadah pengen duwe bagian ning jerone ibadah maksudnya ya ibadah itu kayak Gusti Allah aku yo ikhlas iki yo tak aturno Allah tapi mbok yo kusala iku balik wis iki lho padahal iki cedike khusus khauta kok ek lembut khotara kerentek tapi kerentek niku njaluk bagian siji niku siji nomor loro khofaya ku hawa jisil hawa samare obah-obahe ati sing nyenengi ibadah lho niki nyenengi ibadah lho Pak. Lelak soal yang masyarakat itu rasa dibicara ujungnya masyarakat itu melanggar peraturan rasa dibicara ini ya, ini orang ibadah soalnya Allahu Akbar rasanya khusyuk enak lah nanti kau pernah ini nikmati terus obah ya yang ini loh salah di gue jadi yang salah di gue sama tembak ya. Terus ini gue yang kerentek obah nyenengi salat berarti itu melo obok-obok salat sing sakjane salat iki Gusti Allah ngoten lho apaan ora aneh bagi sing tok iku wis ora aneh sunane kok sing biasa obok-obok sawah itu dadi kok aneh mboten aneh ya bagi sing pun panggonane mboten aneh wong kulino nyambut gawe ya terus abu-abu nganggo pacul terus dijak kerja teng laboratorium sing nganggo mikroskop neliti sepersekian ribu mili ngono ya ya mesti angel ya kok ya angel kok ero wek lambi ana kuman padahal wis diubah nganggo deterjen terkenal ini kok ngerti kan kok nganggo alat mikroskop ya nah. Wong ahli tasawuf itu kalau nongol nganggo mikroskop dia bisa memperbesar dosa yang kecil diperbesar menjadi lebih besar tenang. dan gila. Roh gila lagi kuman yang kecil itu lagi mikroskop bisa kau berdia ya. Lagi macam ini. Iya nah, bagi yang kaya kalau sampai no, mata aneh aku mata wajah biasa orang aku mikroskop jadi orang roh. Ya terus ngubah lah pokoknya dunia lah wes banyak pinggir kali disaring kalau kaya diubah ya main kena tenang mana kaya yang dimain kaya main kena hati ini okay. Ini ku nomor kali itu nomor sunggal anoko bagian kerempek yang jaluk bagian yang ini badan terus enak samar-samar obay hati nyenengi badan. Lek wau jaluk bagian ibadah, pantulan sama ibadah. Lek ini ibadah, ini ibadah terus pengen kerasan yang kono kan? Pengen kerasan, jadi ini aku ngene terus, ini ya penak. Bisa kusuk terus, ini ya penak. Oh, tiba sama ini orang gulik ibadah, tapi gulik penak. Bila? Mulanya bisa terus sesok dibalik ini. Wah, lek mau aku sesok tak tahan juga. Mereka nyatanya di sini tahajud tak enak. Aku sesok tak tahajud. Terus orang apa yang enak? Mereka yang sesok budal itu seorang nilai ta'ala. Lil penah ya tahajud. Ya, ngerti. Mereka terus jadi dosa gede. Termasuk malih. Yang gantung dosa gede ini ku, segala sesuatu yang bisa mengakibatkan bako uhad di nafsu tetepe bagiannya nafsu segala sesuatu yang bisa mengakibatkan nafsu itu tetep punya bagian contohnya wiridan sakmenewu ben sawahku panen wiridan sakmenewu ben tikus gak morone sawahku ngono-ngono itu bagi-bagi bagi orang yang ahli tasawuf yang pun berusaha memurnikan kehambaan itu sudah jantar besar-besar tapi buat nelek ya. Sama diomong ini terus sama juga ahli tasawuf betul. Cuma ini cerita tentang ahli tasawuf sama itu bukan ahli laboratorium ojo kok tau semuci-suci kumpul wah ini kumantok kamu jangan dekat-dekat saya ya kamu ya rasa ngono ini kan jadi kesombongan jangan ya semua wajar lah ngoten ini tenggi jero hati ini diri-diri lalu kok diumum lah buat wah bete ngalih laboratorium kalau malah betul umum ini apa-apa itu loh coba ibu secara spesifik keahlian yang wanita asal sakit ningali itu wau segala sesuatu yang bisa menumbuhkan suburnya nafsu untuk mengeroyok bagian itu juga dianggap dosa besar. Wasubutiha lan piku kue nafsu piku kue dalam apa? Piku kue di mahabbatil maqamat yang dalam menyenangi derajat kerohannya. Iku gimana terus aku dia seneng lah. Aku di makom non yang makom syukur. Aku seneng lah di makom non yang makom tajrid. Aku seneng lah di makom non yang makom asbab. Aku seneng lah. Iku tadi bagi orang ahli tahu saya sing pun tekok ni kawal. Iku dia nak terus aku dia. Mungkin soal makom itu jadi pilihanmu, tapi makom itu memilih aku siapa. Yang perlu buat tandangin ku efek soal makom ku untuk perintah ini ku wa isa ridul al-tofu lan piku kue nafsu yang dalam milih piro-piro kawasan peparing lan karomah maksud nanti kau ketekan karomah demen lek gak ketekan susah. Kemudian niki wiridan bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrabbilalamin maca Qur'an arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in 10 ayat Berfis wajib ihdina suratul mustaqim. Lalu dulu sesuk moro-moro ada altop, ada peparin lembut yang datang. Nopo tanpa diduga-duga moro-moro anaknya oleh panda kerja nih Australia, gajinya 1 tahun 80 juta dolar. Wah, menurutku dauman. Wah, menurutku dauman. Utawa metu karoma. Karoma. Wah, nek wong apa? Aku sumpah ini apa? Ini masya Allah. Butuh ulah kok wah, lu kecet-kecet ni, anu harus. Sinai, engkau para demen meripati kondo salamaya bae ora usah neko-neko ngono ya. Ora diparani berarti ngono. Tapi lha kok masak? Dikabari alhamdulillah bae pun waras lho, atine seneng. Niku jenenge isarul altaf wal karomah. Atine dadi kukuh meneguhkan diri bahwa memang karomah itu kayak ngono tadi lho. Nek liyane aku gak oleh nduwe karomah ngono sing oleh kudu aku tok. Lah itu bagi ahli tasawuf itu semua dianggap besar-besar. Dianggap besar. Besar. Niku mergo lek di mikroskop kanggo teori sing mikroskop kambing itu dan itu gila nih kan. Niku penyakit sing medeni wong niku iso nukul takabur mujuk macam-macam. Senajan untuk ukuran orang-orang biasa itu enggak masalah. Wong nyatane iku mulungi apik lho ya. Nek wong lara ditambani lagi apik. Iku lah mikroskop yang biasa. Kau coba kau ni jaranan. Kau cuman kita apa? Tapi si kau coba kau ni mikroskop, lo itu kuman yang menjijikan. Dan mulanya orang-orang dari kasau begitu itu, lempun ketek ngau temiku, masya Allah, oleh nobat ijen. Saya sih tu mulanya kan ini, ini soal-soal ni, coba. Nangis, istighfar bersatu setiap hari. Ini kau ngerasa kuman kecil-kecil ini. Orang kau kuman kanggo omah itu kuman kanggo Rasulullah dhewe. Aku karo Gusti Allah dipangkati dadi kabibullah dadi Rasulullah. Lah kok seragam kuwi nek cekene siki. Lha niku kok ajine kok kupo nek siki. Mulane bundalu nangis mau ngono to. Lha nek sampe pancen pangkate pangkat lumpur nek ya. Pokoke celana kompran dicelok tuk-tuk-tuk nyepres ora usah disabun ora masalah sesuk dibundal. Niku. Kamakila kaya oleh didawahkan sairan idza qultu ma anna tuqala mujibatan wujudu kadambun la yuqasu bihi dambu. Niki lek mboten ngalah syairane Qais Ibnul Mulawis sing terkenal dadi Laila Majnun. Laila Majnun, Majnun Laila. Ngeten niki. Idza qultu tekalane ucap sapa ingsun. Ma'azlaku tenan nek Dik. Aku ora tau nyalahi kowe. Tenan gak tau nyalahi kowe. Selama itu aku buat perintah buat jalur. Oh, kau tak lah. Aku rasa salah. Dah aku dah menyuruh aku lah. Aku percaya jawab ni. Si Laila jawab. Kolat muka mengucap sopo Laila mujibatan hal yang jawab di omonganku. Saman dia tetap dosa terus sama. Dah apa dosa aku? Dah sama nenek. Kalau sama nenek, saman berhati no sampai ya. Nek saman berhati no saman, saman lali aku. Sing marahi sampean lali aku lho mergo nek sampean. Ya mulane wujud sampean iku wis dosa sing gak terampuni. Mergo sakjane kudune iku satu, jangan dua. Jangan aku dan kamu. Tapi yo yo metu apa ibu. Menyatu di dalam rasa cinta. Kalau ada aku dan kamu, itulah yang menyebabkan ada perbedaan. Dan itu yang memisahkan kita. Ini sebenarnya sama nol, nanti sama gak nol, gak bisa. Oh, ngeten. Wujud suka utawa wujud sira iku dambun dosa. Layu kosu kang ora kena ditimbang bi kelawan dambun mau apa dambun dosa liyane. Dosa yang tidak ada bandingannya. Dzukira diceritakno iki kangge memperkuat teori neokali tasawuf iki lagi cerita. Dzukira diceritakno anahu sakale pakuan. Iku kana ana libangkin muluki kedue setengah ratu sapa sing ana abdun kawula yukadimu kan ngajakaken sapa ba'dul muluk mau ruing kawula mau diajakno ala askalihi ing atase pira-pira kancane abdun wa aqranihi lan pira-pira kancane abdun dise diajakno didadekno apa dadekno pemimpin di antara niku wau kanca-kancane wa alfasak moko banjur wadi nglaporaken sapa ahli iklimi ahli iklimen basa kamu kuwatu sapa ahli iklimen penduduke wilayah lapor amilahum ing punggawane punggawane ahli iklim lapor ilal maliki maring raja wadul nek ngabet sing di dadekne pemimpin niku wau mboten tepak mboten tepak pakola moko dawuh sapa badul mulu takhayyaru man syi'tum walihi alaikum takhayyaru padha milih dhewe sira kabeh man ing sapa wae syi'tum kang arep sira kabeh wali kang bakal maringi kekuasaan sapa ingsun hi ing man sing mbok pilih mau tak paringi kekuasaan alaikum menyata sira kabeh. Iya kowe iku piye to iki? Ajeni ngono kok. Padha oh, mboten. Iki niki berarti sing silakon. Ratu raja niku gak ada orang-orang dekat, punya abet, punya kawula beberapa kawula. Wis kawula niku enten sing salah siji sing nungguhi ratu niku apa yen jeneng menaja ratu. Wah, ya betul. Sebab suatu ketika ada laporan dari penduduk iklim, penduduk wilayah tentang kelakuan apa? Tentang kelakuan ngamil gubernur ini wau. Jadi fasaka moko madulaken sapa ahli iklim penduduk siji wilayah laporno amilahu ing gubernure oleh itu. Amilau ing gubernure iklim mau dilaporno ilal maliki maring ratu. Pas ngoten niku liya dina enten laporan saka penduduk liwat macam-macam nggih demo apa piye laporno lek napa gubernur utawa bupati ini gak tepat. Pakola moko dawuh sapa siratune Pakoh yaru podo milio siro kabeh man ing sopo ae situm kang karep siro kabeh. Wis milih-milih sapa kono dadi gubernur, dadi bupati. Uwali kang maringi kekuasaan sapa ingsun hi ing man ala iku ngatasi siro kabeh. Pak taru moko podo milih wadakan pemilihan gubernur. Ternyata sapa sing kepilih padha milih sapa penduduk padha milih dari kabeh mengkono-mengkono hambane raja sing ditonjolkan tadi. Di antara sekian hamba kan banyak yang menonjol, tapi di antara yang menonjol yang paling menonjol satu itu tadi, ya ternyata yang satu itu tadi dipilih oleh masyarakat untuk menjadi gubernur. Fakala lama lalu oleh milik oleh apa? Ngapa toh? Kok dipilih? Penduduk itu lho, kok milih ini aku mau jadi gubernur dan apa? Lima krono oleh lima roau krono oleh podo ningali, lima roau krono oleh podo ningali sopo penduduk ningali apa? Ningali mailal maliki yang demene rojo demen ilahi mari abet banget. Dia seorang budak dicintai oleh rajanya, disenangi oleh rajanya. Bukti ini disenangi. Nenek-nenek apa-apa urusan apa-apa mesti bisa dikongkon. Dan gubernur kono si dikongkon ngelek no ya kuih mau. Nanu si dikongkon anu ya kuih mau. Ngetono bantuan ya kuih mau. Wadah lagi. Apa-apa si ditunjuk kuih. Nah karena sering ditunjuk, sering ini. Jari penduduk. Matuknya si dikongkon no gubernur itu. Wadah si dikongkon no gubernur itu. Wala ini apa-apa bantuan kau rojo lah. Daerah ini diri sholah. Itu maksudnya ini. Akhirnya terus pakola. Maka dawes apa al-maliku rojo. Rojo uhu. Balik no. Coba pilih. Rojo uhu. Podon jabel siro kabar. Hueng kawwa. Oh coba pilih. Bentar. Fa'in mihtaro wilayaka walaituhu alaiku. Fa'in mihtaro mongkolamun milih sokosi abad milih al wilayaka yang jadi gubernur ya walaitu mongkok marina kekuasaan sopo insun yang abad alaiku mengatasi sirot abad. Jajal roji ini ora kok kon balekno. Mari maca kitab sasane ra genah. Roji ini ku merembukana tenanan sira kabeh. Murojaah niku bolak-balik ngene lho, isine lobi-lobi. Petung-petung. Roji padha metungo sira kabeh metung hu ing kawulo. Betungan sing tenan jajal takokno, ndek seneng apa ora dadi gubernur iku. Ngono lho. Nomor 2 sebab pilih. Gus wong ora siap, ndek wong ora gelem. Wis kita takokno sing tenan roji uhu. Padha bola bali musyawarah sira kabeh ing kawula mari. Fa inni taro moko lamun milih sapa sing kawula ku al-wilayah ta'in jadi penguasa ya walau itu mongkong penguasa akan sopoh insun hu engkau wulaku alaiku mengatasi silah kabe para riba mongkong dungumen sopoh al-gulamu tidak kau wulah sing ditunjuk wau kau wulah sing dipilih itu dungumen demen kin wilayah di engkalem jadi pemimpin. Ibae bisa ditawani tekan demen dia mbak Ibae di gubernur. Fa'amara moko perintah Soporojo perintah ikat bin Mansur kelawan nulis beselik. Akhirnya rojo dia ayo anu ketekno itu surat keputusan pengangkatan. Fa'amara lang perintah Soporojo perintah bistik bali kelawan nompo engkat bilmansu idawafa tekane musnuhoni sokosi gulam kamu lo mau nuhoni mahala wilayati eng panggonan wilayah si sopon gulam mau. Jadi ini berselite kita jadi gubernur yang kono. Tapi tugasmu setiap saat kamu harus sebuah lapor Setiap saat kudu lapor minimal telepon. Orang lain hari lek kowe iku petugasku, kowe iku kawulane. Sesampai kamu di tempat wilayah baru, ojo pisan-pisan wilayah gubernuranmu, provinsimu kuwi kok menyatakan diri, memisahkan diri dari wilayah negara ini. Awas. Setiap saat kamu harus lapor. Wal mubalaghata. Dan wal mubalaghata fi iltahi bi anwa'il mukarramah wal mubar wa umira bi syahi jami'il ikram ma'am. Wal mubalaghata, kok mubalaghata? Para hiba awal mubalaghati jenenge. Para hiba mongko seneng sapa ulama ulam, bocah budak ini kuwau. Seneng fil wilayah ini dalam dadi pemimpin, dadi penguasa. Pak amara mongko perintah sapa ratu raja mau perintah dikat bil mansur kelawan nulis surat keputusan. Wa amara lan perintah sapa si raja istiqbali kelawan matur ing raja ida wafa tekane wis nekani nuwoni sapa sing gulam nuwoni mahala wilayati ing dalem panggonan wilayahe si gulam wa mubalaghata fi iltafihi tawati wal mubalaghati sing bener ya wal mubalaghati lan merintah banget-banget akan merintah banget-banget akan sapa si raja banget-banget lo fi iltafihi ing dalem olae ngetokno kawelasane raja bi anwa ilmu karomah kelawan macam-macam piro-piro kemuliaan wal mabaro lan piro-piro penghargaan lan jasa wa amaruan perintah sopo rojo perintah bisya di jamu'il ikro kelawan gawe nyetak sekabene piro-piro kemuliaan ma'ahu sertane si gulam nubuah. Jadi maksudnya untuk melantik si Gulam ini jadi gubernur, Gulam ini ya tidak yang diajak nih wau, yang dipilih wau. Lalu disiapkan seluruh bentuk kemuliaan di wilayah itu. Oke, us pokoknya untuk ukuran wilayah ini us paling ngetok. Upomo leh wanu mulia nih ini nganggo model pangan, pangan paling enak ngeribu. Upomo manusia serba otomatis pokoknya serba hebat tapi meneng-meneng wadah salam belesek sopoman wong yarusu kang nyiprati sopoman alayi inatasi gulam nyiprati ma'awur din ing banyu wirdi banyu mawar dihikan iku ing dalem banyu wirdi sumun utawi ana racun suma amaro suma amaro nuli perintah sapa raja man ing wong ya kulu kang bisa ngucap sokoman ida asrofa ala mautu tekalane wis meh-meh sapa raja ala mauti ngatasé mati hadza jazaa'u man ikhtaara al-wilayah ala khidmati maulahu wadan maksudnya tersudi toh wa jasalan bisa sapa man wong ya rusuh kan nyepratakan sopoman alayu ingatasi si gula mau nyepratakan ma'awir din ing banyu mawar fihi ikan ikun dalam banyu di sumun utawi ono racune akhirnya mati. Summa amara nuli perintah sapa raja man ing wong liya neh yakulu kang mumlo sapa man ngumumno kapan lan ngumumno ida asrafa tetkalane wis meh-meh sapa sing gulam meh-meh ku ala maute ngatasé mati kon ngumumno ngene. Jadi ternyata si gubernur sing dimulyakne niku wau disugi macam-macam niku wau ya niku raja ngoten wong liya engko benane gubernur ya gak ana racun gak ana racun terus raja itu ngomong-ngomong ya nah engko lek gubernur sing mulya banget engko wis meh mati kowe nek ana pengumuman piye isine pengumuman hadza jazaa'u man ikhtara wilayata ala khidmati maulahu hadza utawi iki dipateni raja ngene iki iku jazaa'u man piwales wong ikhtara kang milih sapa man milih al wilayata ing dadi penguasa ala khidmati maulahu ninggal ngladeni bendarane nalika dhek isih ning lingkaran istana dhek dadi tukang suku laden tukang suku ngene ning ngarepe ratu raja sembarang kali dijak jagongan raja setiap saat ya ta dibungsa dipilih dadi gubernur kok luwe seneng milih dadi gubernur katimbang ngladeni raja salah kena di sanak ngene iki lha mergo apa dia harus satu roh rahasia dan roh sepulat balik dia tidak merasa itu dia jadi gubernur, dipilih kok mana jadi gubernur dan itu lalu kok gubernur ini kan apa lah dibentuk persis kayak pengalaman yang dia ya nah, mulai lebar itu dibalik di patennya kemudiannya ini aku jadi raja. Dan saat ini memudai belum tetap tunduk jadi nama budak yang gede istana, dia malah oleh fasilitas banyak. Singkatnya aku nggak sama nih mantan. Nanti kalau tidak menang tidak karomah, akhirnya karomah itu sama gue gubernuran sampean, sama mati jadi rojo dulu nih gue karomah niku. Padahal karomah niku oh, jadi kayak gue siapa? Nah, mati gue mau tunggu diracun mawon. Orang kok terus diracun dan mati, buat nantinya posisi kehambaannya hilang, betul tak ya? Posisi nilai kedekatannya kepada Allah hilang, nilai ujiannya hilang. Maka orang-orang anak asal itu lebih senang menjadi pelayan Allah daripada diberi wewenang-wewenang karomah macam-macam, sehingga kadang-kadang itu menjadi tipuan juga oleh Allah. Maka Allah juga oleh lawan tak? Dilesep no setan ya oleh, dilesep no nganu ya oleh, itu oleh mawon aja, itu malah. Tapi lek kalau lo sing paham tenan, itu lu yang seneng, napa? Bendina dijak jagongan ratune, dia dijak jagongan rojone, dijak omong-omongan rojone, gitu. Nah dulu, lek perlu malah orang ini diketok nonton koran, ngganggu mawon, ya. Wakil malah kau kabur tu merbut pengen cedek dia, merbut dia cedek raja, loh, betul lagi. Sempena nak ni tak cedek taruh raja malah rasa ngomong-ngomong dengan orang tu malah kau dijak KKN rono malah terlibat kasus rono. Mungkin nengai, kau cedek kau tak taruh raja mungkin nengai. Benar anak orang pengen taruh biru awal, betul, yang lain. Nampak mengasi tasawuf terhadap Allah. Fafiyada moga iku ing dalem iki cerita ibratun utawi ana ibrah ibratun utawi ana tauladan li ulil absar kete pira-pira kang duweni ayem-ayem wa tabsiratun lan tegese renungan li arbabil ibad kete pira-pira wong duweni wong kang duweni ahli renungan Wa ila wa ila hadzal ma'na al-jali. Lan maring iki makna al-jali kan agung. Al-mu'addi kan bisa nekakaken apa hadzal ma'na al-jali. Ila sawa'is sabi maring dalan kang bener. Tusiru awa isarah apa sing awa isarah al-hikayat cerita al-masyhuratu kang terkenal al-marwiyatu kang diriwayatakan an Abu Yazid al-Bustami saking Syekh Abu Yazid al-Bustami radhiyallahu anhu sing dawuh ngeten haddatsa Yahya bin Mu'ad. Nah ini bawa cerita ini, saya itu bawa sangat ini cerita karena bawa sangat, berarti ini meh mepet ya berarti ini meh mepet entek ya. Intinya saking contoh ini unik, contoh cerita sih, hubungannya gak bisa wawah enak rojo. Sakjane sing mempersilahkan penduduk milih gulam dadi gubernur sing ngomong ya. Ya raja sih. Ya raja. Nggih, ya raja. Ya terus wis diperintahne kok iki selet sing merintah sih. Ya raja. Diperintah kon majeb. Sing merintah majeb sih. Ya raja. Tapi raja yo ngirim wong racun, sing ngirim sinten? Ngiraja. Bar ngirim wonten terus diumumno. Ya iki lho nasibe wong sing luwih demen dadi penguasa daripada dhek dadi pelayan ning istana. Yep. Yang banyak rojo ni kau mutlak, lelak presiden mesti ada sih demo, macam ni. Jadi tak rojo ni ni kan cerita ni cerita rojo, lah cerita presiden, cerita rojo sih kekuasaan yang mutlak. Karena Allah itu Malikul Mulki, raja yang rojo sih bebas melakukan segala sesuatu. Sak jenis ni kan, wang pun cedek Gusti Allah tu, baliknya tetap jadi pelayan. Lah sing jeneng pelayan iku malah ora melok duwe apa-apa. Upama nek nyuguhi. Pelayan lho, pelayan nyuguhi sampean. Sampeyan disuguhi gelas, disuguhi teh nek lagi niku sing duwe gelas ya. Pelayane apa? Ya raja. Dan sampean dadi pelayan teng restoran. Nyuguh ini ada ini itu restorannya jelasnya lah api-api ya jelas aku, ada leser aku, ada macam-macam api panganan enak ini aku kayak restoran apa kayak pelayan restoran jaga terus moro-moro gitu yang pelayan restoran ini aku pamit metu mergo alasannya ada langganan restoran ini yang tebih saking ngeri ini aku kepengen napa ngerasa ake menu saking ngeriki tapi sih bosan tebe-tebe. Dan terus maksudnya piye? Kulo tak buka cabang restoran ngeriki teng dekat mriko. Kok diulangi gak hati-hati. Niku alamat di arep buka warung dhewe ning kono to lho. Ya ora tapi ora ada. Dah wong niku sakjane mulya. Kemuliaan yang menungso karena asalnya ibadah sergap, sholatnya sergap, ulidahnya sergap ya kan? Terus kalau Allah diparingi kemandian nambahnya apa mandi, kan mandi terus mesti terus merontak, orang kok merontak apa? Kayak ngarani Mbak Nero pengen gawe kerajaan diri ini apa? Kayak ngarani, memisahkan diri dari wilayah apa kayak ngarani? Orang bantal, ini pokoknya ingin memisahkan diri dari wilayah negara itu. Dan orang itu kan berkata itu kenapa itu? Nah ijek karet sini, kalau di rumah boleh bersudih, boleh terus pengen jadi rojo diri di wilayah kesudian ini. Gusya lah gak dipe, tolong belas. Pinter ya, ngelmuku. Sugil, bondo. wasoy jabatanku. Ya, lupa wah dia mana berhasil bangun masjid nganu. Ia masjid raya. Nila aku kabel pantang pejati, pejati rano. Enggak pergi aku sih nato. Jadi metu kemarin saya sih. Akhirnya terus jejer. Allah Akbar, dia jadi Akbar. Akhirnya ini Akbar luru, Akbar ya Allah, kalau Akbar dia ni Allah. Lah Akbar sing dia ni Allah, kau malah jejer-jejer Akbar ya Allah. Dan ini masih jadi awal malah petaka kehidupan. Begitu tak? Enggak. Wanita untung banget lah. Lek moro moro sing takabur ni kepada Allah itu sing celup celup ne, moro dadak biasa ne. Justru itu pertolongan besar. Karena dengan begitu dia tidak bisa sombong lagi. Bisa sama sekarang. Gila? Bisa sama. Bisa ngerepati pula terus dijarno. Terus moro-moro terus. Ditangkep, dihukum. Dijarno, moro-moro terus mati. Ngerokok lho. Terus iya, itu salah banget. Padahal yang dulu terkenal wali. Gila? Tentunya terkenal wali. Kayak ini kau, bulan itu kan terkenal dikasih rojo ini. Bukti ini, nyatanya diolahi oleh jadi gubernur. Walau itu, bukti ini pelatih tanya kalau rojo dikirimi. Punggawa pura-pura waru-waru. Ya tapi kan, pura-pura sep, diracun rojo ini. Ya? Langsung bilang ini dari, wanita satu, wadilnya setengah mati. Lepun nyangkut soal posisi kedekatan, lalu mengganggu kemurnian kehambaan itu tidak sekali berjalan terikut. Jadi saya punya kesempatan pengumuman, enek surat peringatan satu, peringatan dua, terus SI, ini sudah lumayan lebih. Ibu murah-murah di kudeta, murah-murah karena bosan terus cek mati, tahu bilang tidak lagi, cek mati, murah-murah mereka kali, iki matinya mati kafir. Padahal wabah yang ada itu wali karomah. Ini mati-mati kafir. Mayakat itu sampai protes. Dulu pun kita akan saya seperti itu. Ini kurang sangat terlibat yang anu-anu. Ini kita tahu kan. Wistah, mati kafir. Ya Allah, mati. Dan dia kata pasrai karomah. Wih, makhluk. Maksudnya gue kenang-kenangan beniling aku terus. Dah kok dia malah selingkir numpai karomah itu terus woro-woro. Lagi karomahku, dia larang lagi. Dia usah tanah indah, dia maksudnya tak arah lo. Dia kenang-kenangnya lagi ke sopah. Dia sapu tangan indah malah diobor-obor. Itu lho, aku juga sapu tangan larang regane. Jadi kan dia jenis orang tepat. Nah, maksudnya itu, zaman pakai paham. Ini apa kok wanita sahabu, susah semua itu, tak mit, di bedeni. Soalnya itu sama, tapi itu menyangkut saksi. Ya, tapi harus jegur saksi, kecil-kecil ini. Dan wilayah ini wilayah sekakal. Ini kan wilayah saksi, tetapi tidak bisa ditonjol, bisa dihumur, mati, tonjol, bisa rurek dulu kemarin. Kalau ada yang sekakal, itu sudah masalah. Nek sing pun cedek karo sekakal, dia kuku dua nanti aku. Macam mana? Oh, angel, angel. Maksudnya itu angel bukan berarti tidak bisa dipelajari. Amun putus asa, angel. Ini maksudnya angel untuk nanti aku. Jadi, lo panjang dengan sedaya diparingi pitulung. Ansah dikantuk keselamatan dunia ngantus tinggi. Amin. Fatihah. Wahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa barakatuh wa sahabatu rasulullah wa sallam alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azim sultanika allahumma salli ala sayyidina Muhammad allahumma salli ala sayyidina Muhammad allahumma sabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dunya wal akhirah rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar